Saudara mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pembacaan firman, agar firman yang tertulis dalam Alkitab bukan selalu lewat begitu saja, tetapi benar-benar mengubah hidup kita. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami seutuhnya, hati kami, pikiran kami, bahkan apa yang terjadi dalam aliran darah kami, Engkau seutuhnya mengerti. Karena itu, ya Tuhan, tolonglah kami. Kalau mungkin pikiran kami tidak fokus kepada-Mu, kiranya Engkau mengampuni kami. Kalau hati kami mempunyai perasaan-perasaan yang liar, Tuhan, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menjaga dan menolong kami. Dan secara penampilan luar, fisik kami, gerakan kaki, tangan, kepala, bahkan mata kami, Tuhan, kadang berbeda dengan apa yang seharusnya kami ekspresikan. Kiranya ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh membuka hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, saudara ya, kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-15, saudara ya. Keluaran 15, nyanyian Musa dan Israel. Kita membaca Keluaran 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya ajak kita membaca secara bergantian yang pria dan yang wanita, saudara ya. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak yang pria terlebih dahulu, yang biasanya kita sadari sebagai seorang pemimpin, saudara ya. Keluaran 15, biarlah pria yang ayat pertama, wanita ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-21. 2, 3. Tuhan itu pahlawan perang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu yang rutin beribadah kemudian datang, kalau ditanya sebenarnya firman Tuhan dalam rangkaian ibadah itu kapan, Saudara? Rangkaian dalam rangkaian ibadah mulai dari tadi ya sampai nanti kita pulang, yang dikatakan firman Tuhan itu di poin yang mana, Bapak Ibu? Kadang-kadang sudah menjadi satu pemikiran umum ketika hamba Tuhan berbicara, itulah firman Tuhan. Saudara, saya harus tegaskan bahkan bahwa firman Tuhan itu adalah yang baru saja kita baca, yang tertulis dalam Alkitab. Namun saudara, kalimat-kalimatnya, tulisan-tulisan ini sudah ribuan tahun, sehingga hamba Tuhan perlu berbagi kepada jemaat. Karena tidak semua jemaat mempunyai standar pemikiran yang sama, sehingga kita mencoba sebagai hamba Tuhan, kita menguraikan atau membuat satu pemikiran yang sama dengan Alkitab, kemudian mengaplikasikannya. Tidak boleh keluar dari konteks, saudara. Saudara, ketika saya membaca bagian ini, dan saya harus berkata apa tentang nyanyian, tentang ujian, saudara ya. Temanya adalah di sini dikatakan, saudara ya, nyanyian syukur. Bagaimana umat Israel waktu itu dipimpin oleh Musa dan Miriam. Kemudian dia membuat satu nyanyian syukur. Karena peristiwa-peristiwa yang dahsyat dan ajaib itu. Sehingga dia mengeluarkan satu puji-pujian, saudara ya. Saudara, saya mencoba untuk memahami dan berimajinasi, saudara ya. Saudara, kalau seandainya ini nyanyian, menurut saya ini nyanyian yang luar biasa, ya. Karena nyanyian bisa begitu panjang dan juga merupakan satu tulisan sejarah, saudara ya. Memang sampai hari ini, bahkan umat Israel sendiri kalau disuruh menyanyikan bagian ini, saudara ya, bangsa Yahudi masih percaya Alkitab Perjanjian Lama, saudara ya. Bangsa Yahudi menolak Perjanjian Baru, ya. Orang Kristen yang menerima Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun orang Israel pun ketika sekarang ditanya untuk menyanyikan lagu ini, itu sudah versinya banyak, saudara. Jadi saya tidak bisa mengajak saudara menyelami, ya. Bagian dari pujian itu biasanya ada dua. Nah, ini di tengah-tengah kita ada Jimmy ini di pojok sana ya. Kalau satu nyanyian biasanya ada lagu gitu ya, ada syair. Dua-duanya punya message ya. Dan kalau lagu yang baik itu harus sama. Kalau tulisannya syairnya sedih, lagunya juga harus mendukung. Enggak bisa pakai lagu Mars kemudian pakai lagu sedih gitu, saudara ya. Betul ya Jimmy ya. Saudara, kalau saya sekarang membaca bagian ini, saya sudah kehilangan separuh. Saya tidak bisa menyelami, saudara ya. Saya harus ngomong jujur, saya tidak bisa menyelami. Sudah begitu saya punya kemampuan lagu menyanyi begitu rendah. Saudara, yang separuh yang saya pahami, saudara, ada masalah teks. Tulisan bahasa Ibrani itu dengan bahasa Indonesia punya perbedaan, saudara ya. Saya mungkin sudah tinggal bukan 50%, tinggal 54%, tinggal 45%, saudara, yang saya pahami. Ditambah konteks yang sudah terjadi 3000 tahun yang lalu sampai hari ini, maka seorang ahli sehebat apapun tidak mungkin memahami seutuhnya firman Tuhan ini. 25% bisa memahami maknanya, itu sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Namun saudara, kita bersyukur dalam ibadah-ibadah kita, kita tidak pernah mengandalkan seseorang. Kita tidak pernah mengandalkan diri kita, tetapi kita mengandalkan Roh Tuhan, kuasa Tuhan. Yang ketika kita membaca dengan sikap hati yang terbuka, kita bisa mengerti apa yang Tuhan pesankan ribuan tahun lalu dan dia ingin berbicara kepada saudara hari ini. Karena itu saudara membaca Alkitab, merenungkan Alkitab. Sekali lagi bukan dengan cara kita, bukan dengan setahu saya begini. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita flashback, saudara ya. Bagaimana perasaan umat Israel ketika dia melihat puluhan peristiwa ajaib, bukan hanya 10 tulah, saudara. Peristiwa-peristiwa yang ajaib, bagaimana Tuhan menolong dia. Bahkan pada puncaknya ada 10 tulah. Air menjadi darah. Kemudian muncul katak-katak nyamuk. Saudara, terus. Saudara, tapi umat Israel tidak mengalami. Saudara, mungkin di antara kita ada yang pernah lagi jalan gitu ya. Tiba-tiba sebelah kita kecelakaan, orangnya mati gepeng, terlindas begitu ya. Saudara, mungkin saudara tidak akan ngomong apa-apa, saudara dalam hati. Terus saudara berkata, duh Tuhan terima kasih saya enggak mengalami. Begitu saudara ya. Saudara, saya ingin katakan bahwa pada waktu itu hati umat Israel begitu ketika dia merasakan hari demi hari. Bagaimana berbulan-bulan dia melihat kuasa Tuhan. Sampai-sampai mulutnya tidak bisa tertutup. Dia sampai membuat pujian. Saudara, bisakah kita merasakan gitu ya? Satu suasana ketika umat Israel menyanyi, dia berkata puji Tuhan. Bahkan sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya, dia terhimpit di laut Tebrau. Belakang ada pasukan Israel yang, pasukan Mesir yang gagah perkasa dengan semangat membunuh orang Mesir, membunuh orang Israel. Di depan laut, tapi tiba-tiba laut terbelah. Saudara, kalau hari ini tiba-tiba saudara melihat ada api di tengah-tengah dan tidak tahu asalnya, saudara pasti akan, apa ini, apa ini? Saudara akan merasa suatu kekaguman yang luar biasa. Dan itulah yang dialami umat Israel. Sampai-sampai kemudian dia bukan hanya membuat satu syair. Miriam tiba-tiba langsung dengan hatinya yang berkolak karena rasa syukur, dia menari-nari. Diikuti perempuan-perempuan yang lain. Saudara, intermezzo saudara, kenapa laki-lakinya enggak nyanyi saudara? Kenapa saudara kira-kira? Kebetulan hari ini dua kali Pak Joni minta yang perempuan yang nyanyi. Kenapa Pak Joni tadi kok minta yang perempuan? Emang yang laki suaranya jelek? Ada Jimmy loh di belakang yang pintar nyanyi loh, vokalnya diakui loh di UPH loh. Kenapa Pak Joni? Saudara, secara natur, pria itu pakai pikiran apa perasaan? Makanya ketika nyanyi kadang pikirannya bisa melayang-layang. Kalau wanita itu ketika nyanyi, walaupun dia gak ngerti lagunya ini syairnya benar apa enggak, dia nyanyi dengan hati saudara. Karena itu secara umum wanita menyanyi itu dengan perasaan. Makanya Miriam ketika dia melihat kejadian itu, mungkin Musa masih bingung ngatur pasukan gitu, ngatur kepala-kepala suku. Tapi Miriam langsung, langsung ada mungkin rebana, dia nyanyi-nyanyi puji Tuhan. Yang lain ketika melihat hal itu, dia terseret, ayo nyanyi. Saya mengharapkan ini terjadi di tempat ini, saudara ya. Saya yakin, mungkin bisa keyakinan saya salah. Dari sekian ratus jemaat yang hadir di tempat ini, saya yakin ada yang datang dengan satu kerinduan. Saya yakin ada di antara saudara yang datang dengan rasa syukur. Tapi minta maaf, ada yang datang sembarangan. bahkan mungkin main gadget. Minggu lalu saya lihat seorang pelayan main gadget. Saya kebetulan di belakang. Keluar saya tegur langsung, saudara. Ini menyedihkan sekali. Tapi saudara, itu kenyataan di dunia, saudara. Yang saya harapkan tidak mempermasalahkan mereka yang tidak punya hati. Bukan itu masalahnya. Tetapi siapa yang mempunyai hati untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita ajak orang lain untuk merasakan kasih dan keajaiban Tuhan. Enggak usah pusing orang lain berdosa. Enggak usah pusing orang lain mengganggu. Tapi fokuskan mata saya, saudara, akan kasih dan anugerah Tuhan. Kalau saudara tanya, bagaimana dengan Pak Bagio pada tadi nyanyi? Saya mengalami kesulitan, saudara. Bukan enggak, saudara ya. Tapi mungkin enggak tahu kalau Pak Joni perhatikan saya, beberapa kali saya coba tutup mata untuk meresapi pujian itu. Perhatikan tadi, Pak. Saudara, kadang mata kita ini baik, bukan salah ya. Tapi mata kita membuka. Kadang-kadang kita punya pikiran yang lain. Memang alangkah baiknya kalau nyanyi tertutup ya. Cuman kalau tertutup kadang-kadang kita merasa ada yang janggal begitu ya. Saya itu sering tegur istri saya, saudara ya. Walaupun saya salah nih, saudara ya. Istri saya kalau memimpin pujian, Bapak Ibu pernah perhatikan. Matanya selalu tertutup, saudara ya. Saya ngomong, kamu jadi MC. Kamu diajak untuk memimpin jemaat menyanyi. Kalau kamu menjadi jemaat, boleh kamu menyanyi dengan tutup mata lama-lama untuk meresapi. Tapi kalau kamu jadi MC, kamu harus mengajak jemaat. Saya berkata begitu ya. Cuman karena ya wanita, saudara ya, dia terhanyut emosinya, dia selalu merasakan kasih Tuhan. Dan kadang-kadang saya berkata, Tuhan kok cuman istri yang dikasih ya, saya enggak seperti itu gitu, saudara. Saudara, saya ingin katakan dalam ibadah hari ini, mungkin ada yang tidak sempurna. Ketika saya duduk, ya tiba-tiba saya terasa panas. Memang ini rangkap dua, saudara ya. Dan panas, saya lihat AC. Oh, ternyata AC-nya belum nyala satu, saudara ya. Saya mau suruh orang gak enak, ya sudah saya nyalakan sendiri. Karena memang tidak ada masalah, saudara ya. Saya mau nyalakan, mau enggak ada masalah, saudara ya. Karena Tuhan memanggil setiap orang untuk melihat karya Tuhan, dan setelah itu setiap mereka harus menjadi pelayannya. Tuhan tidak memerlukan pemimpin. Tuhan tidak memerlukan hakim. Tuhan memerlukan pelayan untuk memuji dan memuliakan Dia, untuk menjadi saksi dan membesarkan namanya. Kalau ada orang yang mencemooh, biarkan saja, saudara. Saudara, kalau saudara bayangkan suasana yang dialami Miriam, dialami Musa dan orang-orang Israel, saudara, menurut saudara ini hal yang dahsyat enggak? Habis mengalami 10 tulah dan tidak, umat Israel tidak mengalami. Anak-anak sulung orang Mesir mati. Anak orang Israel yang mengikuti perjanjian tidak mati. Tapi kalau saudara tanya, ada enggak orang Mesir, orang Israel yang anak sulungnya mati? Saya punya keyakinan, walaupun tidak ada data otentik, pasti ada yang anak sulungnya mati. Karena dia diberitahu, suruh pakai darah domba, usapkan di tiang. Paling dia ngomong, ah ngapain? Begitu mereka mengabaikan, malaikat maut menjemput anak sulungnya. Tapi Alkitab memang tidak mencatatnya. Ini hanya penafsiran dan imajinasi saya. Saudara, ketika seseorang melanggar perintah Tuhan, perjanjian lama jelas kematian itu upahnya. Tidak sembarangan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan yang begitu luar biasa dialami oleh orang-orang Israel yang begitu luar biasa. Saudara, kita akan menjumpai hal yang mengagetkan 3 hari kemudian. Apa yang terjadi 3 hari kemudian setelah mereka melompat-lompat dan menari-nari? Ayat 22 Kemudian Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari berjalan tidak mendapat air. Saudara, ini hal yang merisaukan. Kita beberapa waktu juga mengalami. Beberapa hari tidak ada air. Tapi pertanyaannya, saudara ya, masihkah ingat pujian? Masih ingatkah kebaikan Tuhan? Atau ini yang terjadi? Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu ayat 24, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Adakah itu merupakan gambaran saya ketika tidak mendapat pertolongan Tuhan? Baru saja kita beribadah memuji Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan. 3 hari tidak percaya kalau Tuhan masih bisa buat mujizat. Khawatir, mulai teror, buat isu sana sini. Oh iya ya, Musa ini mau bunuh kita memang. Sudah saya beritahu dari dulu, dia sudah mau bunuh kita semua. Kubur kita di padang gurun. Saudara, saya tidak tahu apa yang dialami Musa ketika mendengar gerutuan. Mungkin Musa belum selesai mengatur umat Israel. Kepala-kepala, mungkin Musa harus meeting tiap malam. Masih mengatur perjalanan, mempersiapkan masuk tanah Kanaan untuk berperang dengan orang-orang Kanaan. Tiba-tiba orang-orang yang dikatakan, minta maaf, para bangsat itu sudah menteror dan mulai mengutuk Tuhan dan mempengaruhi umat Israel. Dan mulai bangsa Israel bersungut-sungut. Lupa keajaiban dan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian seharusnya keluar dari respek kita, dari rasa kagum kita kepada Tuhan. Apa yang seharusnya bisa keluar dari mulut kita ketika kita memuji Tuhan? Saudara, paling tidak kita, memang kita agak jauh dengan peristiwa Musa. Tapi paling tidak hari ini saya ingin mengajak saudara mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Boleh saudara berdiam sejenak, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Coba mengerti. Coba memahami, merasakan kembali. Dan mengeluarkan pujian iman. Saudara, saya pernah menyaksikan hal ini, tapi saya ulang lagi, saudara ya. Ketika perjalanan hidup ini cukup panjang, saya sama seperti anak-anak lain, sekolah, tertarik dengan lawan jenis, pengen punya pacar, itu natural, saudara. Namun yang saya alami memang kebetulan pindah sekolah, masih kurang percaya diri, gak dapat teman, yang lain punya pacar, saya gak berani pacaran. Sampai-sampai kakak saya ngomong gini pada zaman itu, saya kasih kamu uang 10 ribu, ajak pacar, saya pinjemin motor, dia beli motor baru. 10 ribu itu untuk bisa beli makan bakso 2 mangkok sama nonton di 21 waktu itu, saudara ya. Kalau kamu berani, tiap minggu saya kasih 10 ribu. Tapi saya gak pernah berani, saudara ya. Saya cuman berdalih, saya ngomong, nanti SMA selesai kuliah saya baru berani pacaran. Jadi kakak saya gak bisa nyalain saya. Saudara, kuliah, tahu nggak saudara, satu kampus cowok semua saudara, karena saya kuliah di mesin saudara ya, yang perempuan cuma dua ya, yang nyapu satu sama TU semuanya sudah tua saudara ya. Jadi kadang-kadang kalau ada wanita gitu ya masuk ke bengkel kami gitu ya, biasanya ada bos-bos itu yang ingin mencari karyawan, dia masuk ke bengkel kadang bawa anak perempuan, apalagi kalau perempuannya itu cantik begitu ya, wah itu satu bengkel semuanya akan heboh saudara ya, saling senggol-senggolan saudara ya. Karena bagi kami barang langka kalau ada wanita masuk ke bengkel saudara ya. Saudara, jadi saudara tahu kalau saya lulus pasti gak punya pacar saudara ya. Saya pacaran sama siapa? Kuliah bukan cuman beberapa jam. Kami kuliah yang kemarin saya sempat hitung saudara ya, 3 tahun harus 5.400 jam. Sama seperti S1 saudara ya. Dan ini melampaui. Jadi kami hampir tidak punya waktu saudara. Coba-coba apelin anak SMA ditolak juga saudara ya. Aduh sedih bener saudara ya. Terus saya berpikir nanti kalau kerja. Saudara kalau orang teknik, lulusan teknik kerjanya di mana? Di bengkel juga saudara ya. Saya kerja di Broko. Semua laki-laki saudara ya. Yang perempuan cuma staff atau karyawan yang operasional gitu saudara ya. Saya akhirnya menyadari bahwa saya kesulitan untuk mendekatin lawan jenis. Sampai-sampai saya mulai berpikir, boleh deh saya dikenalin, nanti kalau saya cocok saya mau. Waktu itu pikiran saya begitu, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataannya memang berjalannya waktu, dan sampai pada satu waktu Tuhan mengizinkan saya berkenalan dengan seorang wanita. Saudara, hati saya begitu senang. Dan apalagi saya merasa cocok, keluarga setuju, saudara. Sekali waktu, sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun saya ingat saya, cari cincin, saudara ya. Waduh, saudara yang mau menikah, saudara tahu rasanya, senangnya bukan main. Tapi ketika mau menentukan pertemuan keluarga, maka yang terjadi adalah dikonseling oleh Pendeta Paul Gunadi. Singkat kata, saya enggak usah ceritakan kepada saudara, tidak boleh kamu menikah dengan dia. Aduh, saudara, itu seperti langit runtuh, saudara. Saudara, dalam kondisi seperti itu, saya mencoba untuk tetap menyanyi. Bukan lagu melo mengasihani diri, tapi saya nyanyi teriak, Tuhan engkau baik, sungguh baik, amat baik. Di lorong kampus itu saya teriak, saya berkata, Tuhan engkau baik. Dengan hati yang terluka, saya mencoba untuk belajar menyanyi lagu iman. Tuhan engkau baik. Saya yakin Tuhan memberi yang lebih tepat. Saya enggak ngomong lebih cantik, lebih baik. Tidak, karena yang sebelumnya juga menurut saya tidak kekurangan apapun di mata saya. Saya mencoba menyanyi dengan lagu iman. Kalau saudara berkata, Pak Bagio munafik dong, hatinya sakit nyanyinya kok lagu pujian, lagu katakan Tuhan baik. Memang pada waktu itu Pak Bagio merasakan Tuhan baik. Saya katakan tidak, hatinya luka saudara. Sudah mau menikah pacaran 2 tahun, tabungan saya ingat waktu itu saudara ya, tabungannya 1,4 juta pada waktu itu tahun 98 saudara ya. Sedikit-sedikit kami nabung, orang tua sudah mempersiapkan juga, mertua, calon sudah mempersiapkan semuanya saudara. Tapi kami harus bisa. Hatinya luka, tapi mulut berkata, Tuhan engkau baik, sungguh baik. Ada teman-teman yang menghibur di kampus, dia ngomong, wah Bagio lagi stres, ayo kita makan-makan gitu saudara ya. Saudara, selalu ada orang-orang yang ditempatkan untuk menghibur kita. Karena itu saudara, saya ingin mengajak. Ketika saudara lupa rasa kasih dan kebaikan Tuhan. Dan hanya kepahitan-kepahitan yang ada. Ingatlah Tuhan mampu menjadikan yang pahit itu menjadi manis. Kalau saudara bisa menaikkan pujian iman. Saudara, kalau saudara tanya, kemudian saya kenal lagi dengan Grace, perlu waktu berapa lama? Memang waktunya singkat, tetapi bukan karena pelarian. Ketika kami putus, kami dikonseling sampai kondisi kami normal selama 1 bulan. 1 bulan kemudian kami sudah seperti biasa. 3 bulan, bulan ketiga mulai saya kenalan sama Grace. Dan mulai 1 tahun kemudian dikonseling, ditata kembali, saudara. Saudara, saya merasa hari ini kalau ada orang yang patah hati, saya ngerti rasanya. Awal pelayanan di Sunter ada seorang yang patah hati. Sudah usahanya hancur, patah hati. Cerita sama saya, saudara ya. Saya ini tidak bisa bersimpati atau empati. Orang biasanya di mesin, urusannya dengan mesin, cukup kasar, kumpulannya laki-laki. Gimana saya bisa konseling dengan baik, saudara ya? Gak bisa, saya ngomong saya gak bisa. Tapi dengan peristiwa yang baru beberapa tahun terjadi. Ketika orang ini menangis, saya peluk dia, laki-laki saudara ya, bukan perempuan saudara ya. Aduh, kamu sedih ya, sudah usaha gagal, diputus sama pacar, sama tunangan. Saya berdoa sama dia, sama-sama nangis saudara ya, saya gak sadar waktu itu. Tapi saudara, hal yang pahit bisa menjadi baik. Dan kalau hari ini saudara ngobrol dengan saya, saudara ngomong Pak Bagio gak bisa punya perasaan, saya minta maaf. Sampai hari ini saya punya hati seorang teknisi, seorang mekanik murni, saudara. Pikiran saya pikiran eksakta. Saya punya keterbatasan itu. Dan saya terus berusaha belajar bagaimana berempati. Jadi minta maaf kalau kadang saya kasar, karena saya kadang-kadang saya ingat Romo yang mengajarin kami etika di teknik mesin. Memberi pesan yang sampai hari ini saya ingat. Kalian ya lulusan tempat ini, kalian, saya tidak pernah mendengar cerita kalian susah cari kerjaan. Kalian tidak akan cari, tidak susah cari kerjaan, tidak susah cari uang. Tapi harus saya beritahukan, kalian selalu kesulitan bersahabat, mencari teman. Karena kalian seperti mesin. Itu yang saya ingat, saudara. Itu yang saya ingat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan membuat pujian itu keluar dari mulut seseorang karena respek. Namun saudara, ketika orang-orang itu kemudian melewati masa kesulitan, jangan sampai yang terjadi seperti umat Israel. Mengeluh, bersungut-sungut. Kalau saudara tanya, maka saya tidak mau menghaluskan kalimat. Di antara umat Israel ada para bangsat, saudara. Saya tidak mau menghaluskan kalimat ini. Ada para pelacur yang terus menteror. Dan kalau ditanya sampai hari ini, seluruh umat Tuhan akan mengalami hal itu. Karena itu Tuhan memanggil umatnya dan menyelamatkan umatnya untuk menjadi hamba, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada Dia. Saudara, kalau melihat Injil Yohanes pasal 3 ayat 18-19-21, maka di sana dikatakan, orang-orang yang tidak mau terima Yesus itu sudah mendapat hukuman. Dan Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan. Karena itu mari kita bukan saling menghakimi. Siapa yang salah karena mic-nya enggak bunyi? Siapa yang salah gedungnya roboh? Tidak begitu. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan? Saudara, hari ini saya ingin kasih contoh sederhana, saudara ya. Tapi saya minta saudara tidak salah sangka. Saya minta tolong Pak Ian boleh maju ke depan. Pak Ian, dengar suara saya Pak Ian? Coba maju ke depan Pak Ian. Sini Pak Ian, duduk di sini, maju ke sini Pak Ian. Saya belum kasih tahu dia, saya cuma ngomong nanti saya undang dengar. Ayo Pak Ian ke sini. Kenapa kok berhenti di situ? Kenapa Pak Ian? Sini sini, mic-nya. Kenapa Pak Ian? Tidak pantas saya di atas sini, Pak. Kamu yang undang saya loh, pendeta loh. Tapi perasaanmu enggak pantas ya. Iya. Kalau hari ini seandainya saya minta kamu memimpin perjamuan kudus, siap enggak? Saya yang minta, saya akan minta izin surat sinode kamu pimpin. Berani enggak kamu? Berani, Pak. Berani ya kalau saya minta surat begitu ya. Tapi saya tanya perasaanmu bagaimana? Enggak karu-karuan ya? Enggak bisa ngomong. Juga, iya. Saya cuma ingin kasih contoh seseorang yang mempunyai hati seorang hamba. Ketika dia naik sini, enggak berani dia menatap saudara. Kenapa? Saya marah kalau ada orang naik mimbar ini dengan semenang-menang, dengan ngawur saja, tidak mempersiapkan hati. Saya marah. Saya marah orang yang merasa ini mimbarnya dia. Ini mimbar Tuhan. Kalau hari ini saya tidak dipercaya dan saya harus duduk bersama saudara, saya akan terima itu. Tuhan bukan mencari pemimpin. Tuhan mencari hamba. Orang yang hatinya tunduk. Pak Ian, saya pernah salah dengan Bapak? Pernah mungkin ya? Kok kamu gak marahin saya? Takut dia, Pak. Takut dia. Sorry Pak Ian, saya pernah marahin kamu berapa kali ya? Sorry ya. Saya tidak gitu, tapi saya berusaha memperhatikan kamu dan keluarga. Terima kasih, Pak. Anak-anak dia kadang, si Michael apa kadang, kami sedang memikirkan bagaimana Michael minta maaf dengan Gabriel, bahasa Inggrisnya bagus Gabriel. Istri ngelesin bahasa Inggris di luar, bimbel. Saya ngomong gak boleh kamu ngelesin lagi, cuman sebulan dua kali. Coba agendakan untuk ngelesin anaknya Pak Ian. Jangan sampai anaknya Pak Ian gak naik kelas. Dia juga menjadi bagian kita. Minta maaf kalau saya sering marah-marah. Kemarin juga saya marahin sendiri. Hati seorang hamba, dia gak berani marahin saya. Bukan karena saya bosnya dia, tidak. Saya bisa salah, saudara, saya bisa salah. Karena itu saudara, Tuhan mencari orang yang datang ke Tuhan dengan hati seorang pelayan. Tuhan minta saudara duduk di situ dengan hati seorang pelayan. Bukan menjadi seorang bos dan tuan. Terima kasih Pak Ian. Sama-sama. Saya sudah kerjain kamu di sini. Terima kasih. Ya. Saya tidak bisa berbicara banyak, tapi mungkin ada pesan yang banyak yang sudah sampai kepada saudara. Tuhan memanggil saya dan saudara sebagai hamba. Kalau diminta oleh sinode, oleh pimpinan saya harus membasuh kaki saudara saat ini. Saya akan copot jubah dan saya akan basuh kaki saudara. Cuman kadang mungkin saya bergumul dengan emosi saya. Dan itulah perjuangan saya. Harus tetap ramah, sopan. Dan itu perjuangan setiap hamba Tuhan. Sekarang yang terakhir, Pak Aksi ini. Maju ke sini Pak Aksi. Kalau Pak Aksi pasti sudah enggak canggung saudara ya. Tapi saya ingin berkata terima kasih sudah selama-selama jadi teman rekan kerja. Kemarin harus sudah jadi kunjungan ya. Ya jadi sorry waktu kamu saya minta karena kebetulan saya enggak enak badan ya. Terima kasih punya hati seorang hamba, seorang rekan. Benny juga sama saudara ya. Saya terima kasih teman-teman yang baik yang melayani di sini. Terima kasih Pak Aksi, silakan duduk. Saudara, Tuhan membuat keajaiban menyelamatkan, mati di kayu salib supaya saudara menjadi hambanya, datang ke tempat ini untuk melihat karya keajaibannya dan bersyukur kepadanya. Mari kita tundukkan kepala. Kami gentar Tuhan. Kami gentar kalau Engkau hadir dalam ruangan ini. Kami tidak layak. Kami berdosa. Namun Engkau mengundang kami untuk bernyanyi, memuji, dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar di tempat ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Untuk tidak saling menghakimi, tapi saling melayani satu dengan yang lain. Kalau Engkau Tuhan dan Guru kami, membasuh kaki kami, mengorbankan dirimu di kayu salib, alangkah berdosanya kami kalau terus berselisih paham, memperebutkan jabatan, bertindak seperti seorang bos. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Di tempat inilah kami belajar, dibentuk untuk menjadi pelayan, pelayan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.